langit lagi kalau kau di sisiku. Yeah, semua yang ada kan ku beri, yang kau mau kan ku penuhi, asal di